salah duga menilaimu kepadaku. Kau membayangkan perbuatanku kepadamu. Kau marah padaku, risau di hatimu. Akankah selalu kau curiga kepadaku? Saja tak percaya kepadaku. Mengapa begitu? Aku pun tak tahu. Karena cintaku selalu saja kepadamu. Aku selalu sayang, kau selalu saja marah. Kau balas aku dengan sikapmu membenciku. Percayalah kau sayang, semua itu hanya dalam hayalmu, selalu mengganggu di dalam hatimu. Percaya kepadaku, mengapa begitu? Aku pun tak tahu. Karena cintaku selalu saja kepadamu. Aku selalu sayang, kau selalu saja marah. Kau balas aku dengan sikapmu membenciku. Sikapmu membenciku.